ba'da raqatayil fajri ala jambihil aiman. Bab tentang disunahkannya berbaring ke sebelah kanan setelah solat dua rakaat pada qabliyah subuh. Wal hasi alaihi, anjuran untuk melakukan itu, anjuran langsung dari Nabi. Sawa'an kana tahajjada bil-lail amla, apakah dia solat tahajud atau tidak. Tidak ada hubungannya apakah dia solat tahajud atau tidak. Ini fikihnya Imam Nawawi. Ini fikihnya Imam Nawawi. Nanti kita bandingkan dengan fikihnya, pemahamannya Syekhul Islam Ibnu Hazm dan lain-lain akan dibawakan oleh beliau di sini. Apakah hadis-hadis tentang Nabi berbaring ke sebelah kanan setelah solat qobliyah Jumat, qobliyah subuh, itu ilat atau bukan? Mari kita lihat. Hadis pertama 1110. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla raqatil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah solat dua rakaat fajar qabliyah subuh, ittaja'a ala shikkihil ayman, beliau biasa berbaring ke sebelah kanan setelah solat qabliyah subuh. Rawahul Bukhari. Ucapan Aisyah menunjukkan ini terus dilakukan oleh Nabi. Istimrar terus. Aisyah tidak mengatakan aku pernah melihat, tapi kebiasaan. Fikul hadis yang pertama, al-ittija'u innama yatimmu idza kana 'ala al-ayman, berbaring itu akan menjadi sempurna, sunnah, baik kalau berbaring ke sebelah kanan, tidak sebaliknya, berbaring ke sebelah kiri. Maka disunahkan ketika kita mimpi buruk, terbangun, mendusin, merubah posisi tidur. Kalau tadinya terlentang, miring sebelah kanan. Kalau tadinya miring sebelah kanan, terlentang. Kalau tadinya miring sebelah kiri, kanan, ya. Atau terlentang. Jangan merubah menjadi ke kiri atau tertelup. Dua-duanya tidak disukai. Bahkan ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan ini tidurnya syaitan, tidur dengan tertelung. Nah, maka yang sunnah adalah berbaring sebelah kanan. Yang kedua, istihbabul ittijai ba'da ra'atil fajr. Disunahkan berbaring ke sebelah kanan setelah dua rakaat sunat fajar qobliyah subuh. Syaikh Salim tidak berkomentar di sini. Mana yang rajih? Apakah terlentang di situ ke sebelah kanan, berbaring ke sebelah kanan itu ilat atau bukan? Yeah. Kalau bukan ilat, apapun yang terjadi disunahkan. Kalau ilat, ya lihat ilatnya apa, alasannya apa. Yeah. Yang kedua, 1111. Wa anha qalat, masih dari Aisyah, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yaghruba min salati al-isha' ila al-fajr. Kana an-nabiyyu, menunjukkan kebiasaan, menunjukkan terus-menerus Nabi, terus-menerus Nabi membiasakan diri setelah solat isya, setelah solat isya sampai fajar, Nabi membiasakan diri solat ihda asyrata rakaatan, solat 11 rakaat. Berarti menurut Aisyah, orang yang paling tahu tentang solat malam Nabi, Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah solat malam lebih dari 11. Dan ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh siapapun. Tidak ada riwayat bantahan dari Ibnu Mas'ud misalnya, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat perawi hadis. Tidak dinukil riwayat dari mereka, mereka membantah ucapan Aisyah ini. Dan ucapan Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah sholat 13 rakaat, ini tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah. Dan mudah dijamak, mudah jawabannya. Apa? Yang dua, kan kata Aisyah 11, kok Ibnu Abbas bilang 13? Yang dua, Ba'diyah Isya. Nabi mengakhirkan Ba'diyah Isya. Kan semalaman ini. Sebagian mengatakan sholat iftitah, sebagian mengatakan sholat iftitah, karena ada anjuran langsung dari Nabi secara khusus, awali sholat malam kalian dengan dua rakaat ringan sebagai pembuka sholat iftitah. Jangan begitu sholat langsung panjang, tapi buka dengan dua yang ringan, dengan surat-surat pendek. Rasulullah SAW, kata Aisyah, membiasakan diri solat malam dari setelah isya sampai terbit fajar adalah 11 rakaat. Dan ini yang masyhur di zaman Nabi, para sahabat. Ya. Adapun rakaat-rakaat 23, 36 dan seterusnya itu setelah itu. Ya. Dan Imam Malik sendiri mendhaifkan hadis bahwa Umar melakukan 23 rakaat. Riwayat ini dhaif, didhaifkan oleh Imam Malik. Yusallimu baina kulli rakaatain. Rasulullah salam setiap dua rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. wa yutiru biwahidatin, dan beliau mengganjilkan satu. Ini bukan berarti bahwa beliau witir satu rakaat. Tidak bermakna seperti itu. Bisa saja tahajudnya 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Kan Aisyah tidak tahu niat Nabi. Kalau yang 2 rakaat terakhir diniatkan oleh Nabi salat witir, kan bisa saja. Cuman kan Aisyah tidak tahu. Yang dilihat oleh Aisyah bahwa yang terakhir kali dilakukan oleh Nabi adalah 1 rakaat. 1 rakaat. Ini memperkuat pendapat sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi, larangan Nabi, jangan kalian sholat witir yang 3 rakaat sama persis dengan sholat maghrib. Sebagian mengatakan agar tidak sama dengan maghrib, maka jangan pakai tahiyat awal 3 rakaat langsung kemudian salam. Sebagian mengatakan 2 rakaat salam kemudian 1 salam. Ini salah satu yang memperkuat pendapat yang kedua. Jadi sangat mungkin Nabi melakukan salat witir itu 2 rakaat salam kemudian 1. Yang dilihat oleh Aisyah yang ganjil tentu yang 1. Maka Aisyah mengatakan wa yutiru biwahida, beliau witir 1, beliau mengganjilkan 1, tidak mengganjilkan 3. Walaupun mengganjilkan 3 tentu boleh. Fa idza sakata al muadzin min salati al fajr, apabila muadzin telah diam dalam salat fajar, wa tabayyana lahul fajru, dan fajar telah jelas, wa ja'ahul muadzin, lalu muadzin datang. Jadi ada tiga ketentuan. Yang pertama, muadzin telah diam selesai adzan. Yang kedua, fajar telah jelas, tabayyana lahul fajar. Yang ketiga, ja'ahul muadzin, muadzin datang. Bilal atau Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengumumkan bahwa fajar telah tiba. Qama faraka'a raka'ataini khafifatain, maka Nabi rukuk, yang maksud salat 2 rakaat, salat 2 rakaat ringan kemudian subuh. Thumma taja'a 'ala sikhihi al-ayman, lalu Nabi berbaring ke kanan. Hakadha hatta ya'tiyahu al-muadzin, demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sampai muadzin datang. Sampai muadzin datang. Ngapain? Lil iqamah, minta izin untuk qamah. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Rawahu Muslim. Beliau tidak membawakan fawaid karena ini pengulangan 816. Hadis berikutnya 1112. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza shalla ahadukum raka'atal fajr. Apabila salah seorang dari kalian salat sunat dua rakaat fajar qobla subuh, falyadhfi 'ala yamini, maka berbaringlah ke sebelah kanan. Ini perintah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih sama. Apakah perintah ini mengandung ilat atau tidak? Kalau tidak mengandung ilat, apapun yang terjadi disunahkan bagi kita. Bahkan nanti kita akan baca pendapat Ibnu Hazm. Wajib, bahkan syarat. Agak aneh di sini Ibnu Hazm. Ada beberapa keanehan dari Ibnu Hazm dalam masalah fikih. Ini salah satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dengan Tirmidzi mengatakan ini hasan sahih. Fikul hadis. Yang pertama, beliau membawakan ucapan al-Imam at-Tirmidzi. وقد رعى بعض أهل العلم أن يفعل ذلك استحبابا. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbaring ke sebelah kanan tadi mustahab, disukai, sunnah, berpahala insyaAllah, karena perintah Nabi SAW tanpa ada ilah. Yang kedua, beliau membawakan ucapan Syekh Ahmad Syakir ketika beliau memberikan ta'liq terhadap Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, Syekh Ahmad Syakir mengatakan, afrata fi hadhihi al-mas'alati rajulan. Ada dua orang, ada dua ulama yang dua-duanya ekstrim pendapatnya. Yeah. Yang satu terlalu kanan, yang satu terlalu kiri. Dua-duanya ulama besar. Yang pertama Ibnu Hazm. Apa kata Ibnu Hazm? Izama anna hadhihi ad-daj'ata wajibatun. Berbaring di sini adalah wajib. Ibnu Hazm mengatakan wajib. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ini kan perintah Nabi. Setelah salat qobliyah subuh dua rakaat, Nabi menyuruh berbaring, berarti wajib. Wa syartun fi salatil fajr, bahkan syarat. Bidah syarat lagi. Bukan hanya wajib, malah syarat. Syarat sahnya salat fajar, salat subuh. Maka Syekh Ahmad Syakir mengatakan ifrat, gulu, ekstrim. Ini yang pertama, Ibnu Hazm mengatakan wajib, bahkan syarat sahnya sholat subuh. Yang kedua, sebaliknya, ekstrim juga, tetapi bertentangan dengan Ibnu Hazm. Wabnu Taymiyyah fi ar-raddi alayhi hatta za'ama anna hadith al-bab batil. Ibnu Taymiyyah membantah Ibnu Hazm, bahkan sampai mengatakan bahwa dalam bab ini, hadis ini batil. Wa laysa bi sahih, tidak sahih. Batil dan tidak sahih. Wa anna sahiha al-fi'lu lal-amru biha. Yang sahih, walaupun secara riwayat sahih, Tapi itu bukan perintah, tapi sekedar perbuatan saja, bukan perbuatan ibadah. Bukan perbuatan ibadah, ya. Hanya iya. Maka ini ada hubungannya dengan qiyamul lail. Karena itu dari awal Imam Nawawi fikih beliau enggak ada hubungannya. Itu dimasukkan di bab, enggak ada hubungannya. Mau tahajud atau tidak, tetap disunahkan berbaring setelah qobliyah subuh. Ibnu Taimiyah berbeda. Beliau mengatakan ini ilah. Agar apa? Agar kekuatan itu datang kembali, agar lebih segar, agar tidak nampak tanda-tanda bahwa dia melakukan qiyam mulai. Karena sunnah bagi kita kalau bisa menyembunyikan ibadah-ibadah sunnah, bekas-bekasnya, tanda-tandanya, kalau bisa ditutup, tutup. Lianna Ibn Hazm yatamassaku bilafdil hadis wa dhahiri. Adapun Ibn Hazm berpegang kepada lafaz hadis, karena Ibn Hazm ini terkenal sebagai madhab dhahiriyah, ya, mengikuti Imam Dawud al-Dhahiri. Wa annal amra lil wujub, dan hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ini yang dipegang oleh Ibnu Hazm. Sedangkan Ibnu Taimiyah sebaliknya. Wa qad qulna fi hawashil muhalla. Sepertinya ini masih ucapan Syekh Ahmad Syakir nih. Kami katakan di catatan kaki Al-Muhalla, Al-Muhalla kitab besar tentang fikih yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Afrata Ibnu Hazm fi tsaghali jiddan fi hadhihi al-mas'alah. Dalam masalah ini Ibnu Hazm sangat berlebihan. Wa qala qawlan lam yasbiqhu ilayhi ahad. Ibnu Hazm mengucapkan sesuatu yang belum pernah ada pendahulunya. Ibnu Hazm terkenal sebagai seorang ulama yang berani. Berani mengatakan sesuatu walaupun belum pernah ada yang mengatakannya. Ini salah satunya. Dalam masalah fikih, beliau memang ahli. Tapi dalam masalah hadis, tidak. Oleh karena itu, ucapan beliau bahwa hadis iftiraqul ummah da'if, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Karena beliau bukan ahli hadis. Sementara ahli hadis mengatakan sahih. Ini kan yang beredar. Beberapa kalangan hizbiyyin, marqiyyin mengatakan hadis iftiraqul ummah, bahwa umat ini akan pecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Sebagian orang hizbiyyin, marqiyyin mendhaifkan ini dengan berpegang kepada ucapan Ibnu Hazm. Dijawab oleh para imam, di mana Ibnu Hazm mengatakannya. Seandainya betul, maka beliau adalah ahli fikih, bukan ahlul hadis. Apabila ahli fikih berkata tentang hadis kok bertentangan dengan ahli hadis, tentu ditolak. Ucapan ahlul hadis yang diterima. wala yansuruhu fihi ayyu dalil, dan tidak ada dalil yang menolong pendapatnya. Mana? Tidak ada. Wal ahadithul waridatu fil ittija'i ba'da ra'atil fajr dhahir. Hadis-hadis yang memerintahkan berbaring ke sebelah kanan setelah qabliyah subuh dhahir. Ya, ada jelas. Minha annal murada biha ay yastarihal musalli. Tujuannya apa? Orang-orang yang sholat malam itu agar dia yang selama ini sejam, satu setengah jam sholat malam istirahat sejenak sebelum berjamaah sholat subuh, ya, agar badan menjadi segar, agar tidak ada tanda-tanda qiyamul lail pada dirinya. Yansyata li fardhatis shalah. Dengan demikian melaksanakan salat subuh menjadi nyaman, enak. Thumma law sallamna lahu anna al-hadith alladhi fihi al-amru bil ittija' yadullu ala wujubiha. Seandainya kita mengikuti pendapat beliau Ibnu Hazm bahwa hukum asal perintah adalah wajib, berarti wajib, betul-betul wajib berbaring setelah qabliyah subuh. Wa min aina yaqulu lahu anna al-wujuba ma'nahu asy-syartiyyah. Lalu dari mana Ibnu Hazm mengatakan itu syarat sah salat subuh? Dari mana? Tidak ada dalil sama sekali. Beginilah para ulama saling mendebat, saling membantah demi kebenaran. Ulama yang satu membantah yang lain dan semuanya ilmiah. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Ilmiah. Betul-betul ilmiah. Wa anna man lam yattaji lam tujzihu salatul ghada. Berarti orang yang tidak berbaring setelah qabliyah subuh, salat subuhnya tidak sah, tidak diterima. Ini dalil dari mana? Ini hujahnya mana? Allahumma ghufar. Ya Allah, ampuni kita semua, kata beliau. Wa ma kullu wajibin syartu. Tidak semua wajib adalah syarat. Kan belum lama kita bahas di dalam sholat misalnya ada syarat, ada ruku, ada wajib, ada mustahab sunnah. Ada lagi yang mengatakan perbuatan saja seperti duduk istirahat. Seperti ini sebagian pendapat, ya, saya kira pendapat ini lemah. Dulu saat ini syarat bukan, rukun bukan, wajib bukan, sunat juga bukan. Artinya memang Nabi ingin istirahat saja. Ada sesuatu, ada pendapat seperti itu, walaupun ini lemah. Dan tentu pasti di dalam sholat kita, kita melakukan sesuatu yang rukun bukan, syarat bukan, wajib bukan, sunat bukan. Tapi boleh. Apa misalnya? Garuk-garuk. Bolehkah menggaruk ketika sholat? Boleh. Apakah rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak. Ya boleh saja, perbuatan saja. Diperlukan. Atau geser sedikit, kesana sedikit, atau meletakkan sesuatu, atau mungkin ada telepon kita matiin, ya bodoh daripada mengganggu. Sebelum sholat lupa dimatiin, pas sholat ada yang telepon, kita matikan. Boleh. Bahkan kata Nabi, jika engkau sedang sholat ada ular lewat, maka bunuhlah dan jangan batalkan sholatmu. Maka mengatakan sholat tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Ini batal. Bagaimana membunuh ular bisa 3 kali gerakan? Jago kungfu dia, set mati, nggak mungkin ya. Ya 5 kali gerakan, 6 kali nggak masalah. Ya, ketika diperlukan tentu. Ya, ketika diperlukan. ثم إن عائشة روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي استراحة. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa berbaring di sini untuk istirahat. Tahu dari mana? Mari kita lihat. Lintidari salati faqat, istirahat untuk menunggu koma. Itu saja. Jadi tidak ada sunahnya. Wa fil Bukhari wa Muslimin min tariqi Abi Salamah an Aisyah taqala. Ini ada di Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla ra'atay al-fajr, Rasulullah setelah salat qabliyah subuh, fa in kuntu mustayqidatan haddatsani, jika aku sudah terbangun maka Nabi ngobrol, Nabi berbincang-bincang dengan, wa illa, dan jika tidak aku belum bangun. Kan bisa saja Aisyah sedang haid, ya, tidak perlu bangun pagi. Wa illa intuja, jika aku belum bangun, jika tidak apa berbincang denganku, Rasul berbaring. Ya. Di sini tidak dikatakan jika aku terbangun maka Nabi berbincang denganku sambil berbaring. Kalau berbaring itu sunnah, maka walaupun berbincang tetap sambil berbaring. Kan bisa saja kan ngobrol sambil berbaring. Nah, di sini tidak. Kalau aku sudah terbangun, beliau ngobrol denganku, tidak berbaring. Tapi kalau tidak ngobrol denganku, mungkin aku masih tiduran, ya. Tapi mungkin Aisyah sadar melihat Nabi berbaring, tidak berbincang dengan Aisyah. Lafaz ini ada di Muslim. Wa huwa sarihun fil ma'na alladhi qulna aw fasarih. Ini tegas, sahih, jelas. Atau hampir jelas bahwa berbaring ke sebelah kanan sekedar ilah, sesuatu yang ada alasan, ditambah dengan tidak adanya riwayat para sahabat. Tentu ketika ini sunnah, para sahabat melakukan. Kalau sunnah ya gak ada bedanya, apakah di rumah, apakah di masjid. Kan gak ada riwayat sahabat nunggu qomat di masjid pada berbaring sebelah kanan. Gak ada ya. Itu ada di beberapa daerah ya. Ada di beberapa daerah saya pernah melihat seperti sambil nunggu komat mereka berbaring. Dan ada kalimat-kalimat yang diucap, ada doa-doa yang diucap, Allahumma jibril wa mikail dan seterusnya. Ya, jelas ini kita. Ya, kita masuk bab selanjutnya 199. Babu sunnatul thuhur. Bab tentang salat sunat zuhur, qabliyah atau ba'diyah. Hadis pertama 1113. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر mengatakan sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain qabla dhuhr. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum zuhur. Bersama di sini bukan berjamaah. Dan tidak ada riwayat salat qabliyah, salat ba'diyah dengan berjamaah. Salat sunat yang berjamaah, salat Id, salat gerhana, salat mayat, ya, fardu kifayah. Adapun salat qabliyah ba'diyah tidak. Wa raka'ataini ba'daha, dan dua rakaat setelah zuhur. Dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur. Ini ucapan Ibnu Umar muttafaqun alaih. Ini pun pengulangan, tidak ada fawaid. Hadis kedua 1114. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat qabla dhuhur, empat rakaat sebelum zuhur. Rasul belum pernah meninggalkan qabliyah zuhur empat rakaat. Ini ucapan Aisyah. Ini pun pengulangan, tidak ada fawaid. Hadis ketiga 1115. Wa anha qala, masih dari Aisyah, dia berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku. Kata Aisyah qabla dhuhri, sebelum salat zuhur, arba'an, empat rakaat, empat rakaat. Thumma yakhruju fa yusalli bin nas, setelah itu beliau keluar untuk mengimami salat zuhur bersama manusia. Thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, setelah itu beliau masuk, masuk ke rumah, salat dua rakaat, salat dua rakaat ba'diyah zuhur. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah mengimami manusia salat maghrib. Thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, lalu beliau masuk ke rumahku lalu salat dua rakaat. Berarti apa? Ba'diyah maghrib. Wa yusalli bin nasil isya, lalu beliau mengimami salat isya. Wa yadkhulu baiti, lalu masuk lagi ke rumahku. Fa yusalli ra'atain, lalu beliau salat dua rakaat. Ini harus dikumpulkan. tidak boleh hadis satu ini saja dipegangi, yang Ibnu Umar dibuang, yang hadis Aisyah yang lain dibuang, yang Abu Hurairah, yang Ibnu Mas'ud, harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka para ulama menyimpulkan seperti yang kemarin kita bahas. Qobliyah subuh, dua. Qobliyah duhur, dua boleh, empat lebih baik. Ba'diyah duhur, dua boleh, empat boleh. Qobliyah asar, dua boleh, empat boleh. Qobliyah maghrib, dua. Ba'diyah maghrib, dua. Qobliyah isya, hadisnya dhaif. Ba'diyah isya, dua. Ini setelah dikumpulkan seluruh riwayat. Dan tidak boleh ada hadis yang dipakai sementara hadis lain dibuang. Rawahu Muslim fi kull hadis. As-sunan ar-rawatib qad takunu qabla al-faridati aw ba'daha. Salat sunat rawatib itu kadang sebelum salat wajib, kadang sesudahnya. Berarti ada qobliyah, ada ba'diyah. Salatun nafilati fil bait khairun min salatiha fil masjid. Salat sunat di rumah lebih baik daripada di masjid kalau bisa. Rumah terlalu jauh, tidak sempat, dan tidak cukup waktu, tidak keburu, ya tidak apa-apa, qobliyah di masjid. Nah, mungkin ba'diyah. Kalau ba'diyahnya kan insya Allah pasti bisa ya. Salatul faridati fil masjid afdalu min salatiha fil bait. Salat wajib di masjid lebih baik dari di rumah. Ya, dan ini terpaksa. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ulang yang tadi. Salatul faridati fil masjid afdalu min salatiha fil bait. Salat wajib di masjid lebih utama, lebih baik daripada salat di rumah. Ini bukan berarti salat di masjid tidak wajib. Kalimat ini tidak mengandung arti bahwa sholat berjamaah di masjid tidak wajib. Jadi yang benar, sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki, tidak sakit, tidak hujan, dan tidak sapa. Nah, satu lagi, tidak ada masyakoh. Masyakoh luas sekali. Banjir, kebakaran, kecelakaan, macet, luas. Oleh karena itu, jika laki-laki tidak ada masyakoh, tidak safar, tidak sakit, tidak hujan, kok sholat di rumah, maka dia berdosa. Dan dia dengar adzan ya, dari masjid tersebut, dia berdosa. Tapi sholatnya sah. Istihbabul muhafadati ala arba'i raka'atin qabla salatul zuhri wa raka'ataini ba'daha. Disukai, dianjurkan menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Berarti ini yang muakkadah, bukan yang sunahnya, yang muakkadah. Kalau yang sunahnya 4 rakaat, ya 2 bisa, 4 bisa. Berarti ya. Istihbabul muhafadati ala rak'ataini ba'da salatil maghrib. Disukai menjaga 2 rakaat setelah salat maghrib. Sama ini muakkadah. Yang terakhir, istihbabul muhafadati ala rak'ataini ba'da salatil isya. 2 rakaat setelah isya. Ini sama muakkadah. Ada pertanyaan? Sebagian saudara kita salat tarawih 4 rakaat, salam 4 rakaat, salam lalu 3 rakaat. Apakah selawat salat tarawih seperti ini sah? Sah, sah. Hadis Aisyah yang sangat terkenal itu bahwa Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, itu ada keterangan dari Aisyah 4-4-3. Dalam salah satu hadis disampaikan ketika Rasulullah akan safar sebelum masuk zuhur, maka beliau mengqasar dan menjamak. Mengqasar tidak ya, menjamak kan muskil, masih di Madinah, masih di dalam rumahnya. Ketika beliau akan berangkat safar setelah sholat zuhur, maka beliau sholat zuhur kemudian langsung asar kemudian berangkat. Tapi jika berangkatnya sebelum zuhur, maka beliau tidak sholat. Beliau sholat zuhur dijamak dengan asar, ditarik ke asar. Apakah sholat sunat rawatib harus 12 rakaat? Bolehkah membaca bismillah hanya dalam hati ketika tidak harus. Tidak harus, ini yang terbaik. Bahkan tidak melakukannya kan tidak berdosa. Melakukan 2 atau 4 atau 6 boleh. Apakah ada qobliyah atau ba'diyah pada sholat Jumat? Ba'diyah ada. Ba'diyah ada, boleh 2, boleh 4. Adapun qobliyah tidak ada riwayat. Qobliyah Jumat tidak ada riwayat. Apakah sunnah mengerjakan sholat nisfu Syaban dan membawa botol air aqua untuk didoakan? Tidak ada sunnahnya, ini bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak ada ibadah khusus di malam itu. Hanya ada riwayat keutamaan malam itu, tapi tidak ada ibadah khusus. Tidak ada ibadah khusus. Lakukan ibadah seperti biasa, salat maghrib, salat isya berjamaah, salat tahajud dan seterusnya. Saat kekhalifahan Umar bin Khattab pernah diadakan pemungutan pajak. Ada di mana? Keterangannya ada di mana? Ada di mana? Pajak haram. Setelah Nabi merajam seorang wanita karena berzina, Nabi mengatakan laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat. Lau taba sahibul maqs, seandainya para pemungut pajak itu bertaubat seperti tobatnya wanita ini, maka Allah akan mengampuni. Berarti para pemungut pajak itu disuruh bertaubat. Kecuali pajak yang dibebankan kepada non-muslim, karena non-muslim tidak dibebani zakat, maka wajar dibebani pajak. Dan bebas, mau 5%, mau 15%, bahkan 50%, 60% bebas, ketika itu non-muslim. Nah, kecuali Allah dan seikhlasnya. Boleh, pemimpin boleh mengumpulkan dana dari rakyat, tetapi sifatnya Allah, ketika dibutuhkan, sifatnya dibuat. Pajak kan memaksa, seperti zakat memaksa kan. Apakah saat mengkhitbah seorang akhwat kepada walinya, seorang ikhwan pergi sendiri atau didampingi orang tua? Ini masalah teknis ya. Mau sendiri, mau sama temannya, mau orang tua, ini syariat tidak mengatur. Ya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring ke kanan setelah sholat qobliyah subuh. Apakah ini menunjukkan sunnah hukumnya jika sholat qobliyah subuh di rumah? Pembahasan tadi, kesimpulannya saya kira kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa ini ilah. Sebab kalau ini sunnah, tentu akan dilakukan oleh masa, dan tidak ada hubungannya rumah, masjid ya. Tidak ada perbedaan. Mengatakan beda tentu harus dengan ya. Jadi kesimpulannya, berbaring tadi sekedar untuk istirahat. Jika bermakmum sholat raweh dengan imam yang lebih dari 11 rakaat seperti di Mekah atau Madinah, haruskah tetap 11 mengikuti imam? Iya. Iya. Kan sunnah Nabi harus kita pegang teguh dimanapun berada, ya kan? Negeri yang paling sunnah di muka bumi adalah Saudi, wabil khusus Mekah Madinah. Tapi tidak ada jaminan bahwa semua yang ada di sana benar semua, sunnah semua. Masjid paling sunnah insyaAllah sepakat kaum muslimi, kaum salaf Mekah Madinah. Tapi bukan berarti yang ada di sana pasti benar semua. Kalau yang ada di sana pasti benar semua, jadi lebih, jadi patokan? Tidak. Ya. Yeah. Maka kita harus berpegang pada kebenaran. Yeah. Salatlah seperti Nabi salat. Salat malam, salat tarawih 11 rakaat. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan hadis sa'i, dan apakah menggerak-gerakkan jari ketika tasahud hadis sa'i. Ini mereka yang tidak paham ya. Ini sudah dibantah habis oleh Syekh Al-Bain. Ini ucapan anak-anak pemula ya, melawan Syekh Al-Bain. Hadis sa'i itu menyalahi perawi yang lebih sikap, menyalahi, bertentangan. Bedakan antara menyalahi dengan menambah ya. Ketika perawi sikap meriwayatkan, Rasul menunjuk dengan jari, tidak ada kata-kata menggerak. Datang lagi perawi sikap mengatakan Rasulullah menunjuk dengan jari dan beliau menggerakkan. Ini bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan. Ini yang dalam ilmu hadis disebut dengan istilah ziyadatul thiqah maqbulah. Tambahan dari perawi yang thiqah itu harus diterima. Ini tambahan. Yang pertama, perawi thiqah mengatakan Rasul menunjuk dengan jari, titik. Nah, ditambah keterangan, Rasul menunjuk dengan jari dan menggerak-gerakkannya. Ini tidak bertentangan, tapi menambah lebih rinci lagi, tidak bertentangan. Apakah ada pembagian bid'ah menjadi bid'ah dolalah dan bid'ah yang baik hasanah? Tidak ada. Kan Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Mustahil Nabi berbicara tidak fasih. Kalau ada bid'ah hasanah, bid'ah baik, berarti Nabi berbicara tidak fasih. Beliau utusan Allah. Ucapan beliau tadi tentu salah kalau ada bid'ah hasanah. Dan ketika ucapan beliau salah, tentu akan ditegur oleh Allah. Ada yang mengatakan kullu itu tidak semuanya, sebagian. Berarti sebagian bid'ah itu sesat. Terusannya apa? Wa kullu dolalatin finnar, berarti sebagian sesat di neraka, ada yang di surga juga sesat. Sebagian batin. Batin. Kecuali bid'ah dalam masalah dunia, silakan, memang harus bid'ah. Dalam masalah kendaraan, dalam masalah teknologi, memang harus bid'ah. Jangan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta. Ya. Memang harus beda. Beda dari Nabi masalah dunia. Yang tidak boleh beda, tidak boleh menambah-nambah dari Nabi adalah masalah sholat, masalah wudu, masalah tawaf, sa'i, melempar jumrah, cium Hajar Aswad dan seterusnya. Ini tidak boleh menambah sedikit pun dari Nabi. Bahkan para ulama mengatakan mencium Hajar Aswad sambil mengecupnya mengeluarkan bunyi beda. Lihat para ulama, sekecil itu cium. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi. Melebihi Nabi sesat. Mengangkat tangan ketika berdoa, apakah bid'ah? Tidak. Banyak hadis tentang ini. Allah malu apabila kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita, lalu Allah membalikan kedua tangan kita dalam keadaan hampa, tidak dikabulkan. Allah malu. Safar 10 hari, apakah boleh sholat jamaah? Jamaah apa jamaah? Di kampung. Kalau sholat berjamaah enggak masalah. Kalau jamaah jangan. Jamaah itu tergantung ada masyaqqah atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Kalau ada kesulitan silakan di jamaah, walaupun di rumah kita. Rasul pernah menjamaah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah. Tidak hujan, tidak sakit. Ada sesuatu. Ibnu Abbas ditanya kenapa? Agar tidak memberatkan. Berarti ada keberatan. Hanya tidak disebut oleh Ibnu Abbas keberatannya berupa apa. Yeah. Kalau berjamaah, ya boleh. Walaupun tidak wajib. Kan ketika pulang kampung berarti safar. Jika melakukan sholat witir 3 rakaat sekali salam, apakah sah sholatnya? Sah insyaAllah. Tapi jangan memakai atahiyat awal. Jangan seperti sholat maghrib. Ada ustaz menjelaskan bahwa tidak boleh berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban hingga bulan Ramadan. Tidak tepat ya? Tidak tepat. Kalau terlarang Buat apa sabda Nabi? Man shoma yauma syak faqad asha abal qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak. Hari syak tanggal berapa? Tanggal 30 atau tanggal 29 Syakban, sehari sebelum Ramadan. Itu disebut hari syak, hari ragu-ragu. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, berarti dia telah durhaka kepada Abu Qasim, kepada aku, kepada Rasulullah SAW. Berarti kalau 3 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, enggak masalah. Ya, yang masalah tadi, 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Banyak terjadi di tengah masyarakat ketika ada orang yang berzina kemudian hamil, keluarga dari 2 orang tersebut memutuskan untuk menikahkan laki perempuan tersebut, si wanita dalam keadaan hamil. Apakah ini sah? Sah. Sah. Ini terjadi 2 kali di zaman sahabat. 1 di zaman Abu Bakar, yang kedua di zaman Umar. Setelah laki-lakinya dicambuk 100 kali, tidak dirajam karena masih bujang, ini bujang dan gadis, dan umumnya dicambuk tidak mati, maka dinikahkan. Kejadian ini berulang lagi di zaman Umar, ini ada di Sunan Ad-Dari. Terulang lagi di zaman Umar, persis seperti ini. Dicambuk, kemudian mau dinikahkan, tapi laki-lakinya tidak mau. Dan Umar tidak berani memaksa. Karena memang zina tidak ada harganya. Artinya seorang wanita yang sudah mau dizinai, lalu dia hamil, maka dia tidak bisa menuntut apa-apa. Lihat, Umar tidak berani memaksa. Yeah. Dan kejadian ini tentu diketahui oleh umumnya para sahabat. Dan seluruh sahabat dia, tidak ada yang membantah. Ini berarti kesepakatan sahabat. La tajtami'u ummati 'ala fulan. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Yang tidak boleh adalah dinikahkan dengan laki-laki lain. Ini tidak boleh. Dinikahkan dengan laki-laki lain, ini haram dan tidak sah. Adapun dinikahkan dengan laki-laki yang menzinai, boleh. Walaupun hamil. Iya, itu saja. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.